السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، السلام على رسول الله ومن والى الأمر. Alhamdulillah, saya berterima Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar, juz yang pertama dari surah Al-Baqarah. Terakhir kita sudah sampai ke ayat ke 100. Ustaz, berapa umurnya? Nah, sekarang berarti 113 ya. Baik. Ikhwan juga ada yang masuk ya. Baik, Bu Reni aja. Silakan Bu Reni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Artinya, dan orang Yahudi berkata bahwa tidak ada sesuatu bagi orang Nasrani, dan orang Nasrani berkata tidak ada sesuatu bagi orang Yahudi, dan mereka membaca Alkitab. Begitu pula orang-orang yang tidak mengetahui telah mengatakan perkataan yang semisal. Maka Allah yang akan menghukumi mereka di hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Al-wawu harfu atfin olat fi'il maldi fa'ilnya al-yahudu laisati fi'il maldi apa namanya fa'ilnya bukan fa'il isimnya. Laisat ini fi'il madinakis. Fi'il madinakis apa namanya ti gitu ya Ustaz ya. Bilangnya gimana? Taknya gitu, altaknya altaknya ini tanda taknis, alamat taknis. Alamat taknis. Jadi ini sebagai isim Laisa gitu. Yang mana? Anasoro yang isimnya Laisa. Oh, kalau tak itu ya oh, iya, sama itu. Kayak iya yang kayak kanak itu ya, ya. Jadi ini Laisati fi'il maldi naqis, Anasoro isim Laisa, alai syai'in jar majrur sebagai khobar Laisa. Al-wawu harfu atfin qolati ini fi'il maldi fa'ilnya an-nasoro laisati fi'il maldi naqis al-yahudu ini isim laisa ala syai'in jar majrur sebagai khobar laisa al-wawu ini harfu atfin hum mubtada yasluna fi'il mudhari wawu sebagai fa'ilnya al-kitaba maf'ul bih yatluna ini juga sebagai khobar dari hum. Al-kafu ini harfu tashbih, Ustaz? Betul nggak? Gimana? Al-kafu ini apa harfu tashbih ya? Ya, tahu tashbih. Harfu jar juga nggak apa-apa. Oh, gitu. Jadi kadzalika. Soalnya yang harfu tashbih itu yang ka'anna. Kalau kaf biasanya kita bilangnya harfu jarin. Meskipun harfu maknanya adalah tashbih. Oh gitu. Jadi kazalika jar majrun aja ya Ustaz. Naam. Qala alladzin qala fi'il madhi fa'ilnya ini ya alladzina la ya'lamuna itu la harfu nafi ya'lamuna fi'il mudhari wawu sebagai fa'il misla ini dhorof Ustaz. Coba kita lihat dulu. Qala alladzina la ya'lamuna misla qawli. Berkata orang tidak mengetahui semisal perkataan mereka. Berarti apa? Berarti ini maf'ul bih yang kedua. Maf'ul bih aja. Ada yang pertamanya. Enggak ada. Jadi misla ini maf'ul bih, qawli ini mudhaf ilai, himnya juga mudhaf ilai dari qawli. Alfa'u harfu atfin, Allah lafzul jalalah, di sini sebagai khobar. Yahkumu fi'il mudhari, fa'ilnya Allah, yahkumu juga sebagai mubtada, sebagai khobar dari Allah. Baina waraf hum mudhaf ilai, yauma juga waraf, al-qiyamati mudhaf ilai, fima jar majrur, kanu fi'il maldi naqis, wawu sebagai isim kana, fihi jar majrur, yakhtalifun fi'il mudhari, wawu sebagai fa'il, kanu fihi, ini apa namanya? Jumlahnya. Ya, jumlahnya yakhtalifun, nah ini sebagai khobar kana. Betul kan? Tafsirnya, waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in minad-dinis sahihi wa kadzalika qalatin nasara fil yahudi wa hum yaqra'una at-taurata wal injila wa fihi ma wujubul imani bil anbiya'i jami'an kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna min musyrikiil 'arabi wa ghairihim misla qawlihim ay qalu likullin likulli dinin lasta ala shay'in fa Allahu yafsilu bainahum yawmal qiyamati fi makhtalafu fihi min amri dini wa yujazi kullan bi amalihi. Artinya orang Yahudi berkata bahwa tidak ada sesuatu bagi orang-orang Nasrani dari agama yang sahih. Begitu pula orang Nasoro berkata kepada Yahudi hal yang serupa. Dan mereka membaca Taurat dan Injil yang di dalamnya terdapat kewajiban iman kepada para nabi secara keseluruhan. Begitu pula orang-orang yang tidak mengetahui orang-orang yang tidak mengetahui dari kaum musyrik Arab telah berkata dan selain mereka dan orang-orang yang tidak mengetahui dari musyrikin Arab dan selain mereka juga telah mengatakan perkataan yang serupa dengannya. Mereka berkata bagi setiap pemilik agama gitu ya Ustaz. Pemeluk bagi setiap pemeluk agama engkau tidak memiliki atau engkau landasan tidak, apapun. Ya, engkau tidak memiliki landasan apapun. Maka Allah akan memutuskan di antara mereka di hari kiamat apa yang mereka perselisihkan tentang perkara agama dan Allah akan membalas masing-masing sesuai dengan amalannya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. Dan orang Yahudi berkata bahwa orang Nasrani itu tidak punya landasan dalam beragama. Itu maksudnya. Begitu pula orang Nasrani berkata kepada orang Yahudi bahwasanya orang Yahudi itu tidak punya dasar, tidak punya landasan dalam beragama. Wahum yatlun alkitab. Padahal mereka membaca alkitab. Ya Yahudi punya Taurat, kemudian Nasrani punya Injil, dan keduanya menceritakan hal yang sama, bahwasannya mereka wajib beriman kepada seluruh nabi yang Allah turunkan. termasuk Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang mereka meskipun berita tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada dalam kitab mereka, ciri-ciri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar tertulis dalam kitab mereka, namun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak alasan. Orang Yahudi alasannya ya karena ya mereka hasad kenapa nabi terakhir itu dari bangsa Arab. Padahal kalaupun sekiranya nabi terakhir dari ya Bani Israel, belum tentu mereka mau beriman. Buktinya apa? Buktinya telah banyak rasul yang diutus kepada mereka, lalu mereka tidak mau beriman kepadanya, bahkan mereka membunuh sebagian para nabi. Jadi itu hanya alasan saja agar mereka mendapatkan legitimasi atas pembangkangan mereka. Begitupun orang Nasrani, mereka tidak mau beriman karena mereka tersesat ya di jalan. Karena memang kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sering kita ucapkan dalam surah Al-Fatihah, bahwasanya sifat dominan dari orang Yahudi adalah al-maghdubi alaihim, ya dimurkai Allah. Kenapa? Karena orang Yahudi itu mereka paham dalil, mengetahui ilmu dengan pasti, tapi tidak mau mengamalkannya. Adapun orang Nasrani digelari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waladdallin. Ada pula orang yang sesat. Jadi Allah menggelari orang Nasrani sebagai orang yang sesat, yaitu orang yang beragama tanpa dalil, tanpa ilmu. Makanya kita orang Islam ini harusnya bisa menjadi umat yang pertengahan ya. Kita orang Islam menjadi umat yang pertengahan, yaitu punya ilmu untuk diamalkan atau beramal itu sesuai dengan landasan ilmu. Dan lucunya, sekalipun mereka tidak mau, ya masing-masing mereka mencampakkan kitab mereka, tapi mereka bisa-bisanya mengklaim agama yang lain itu sesat. Ya, kata orang Yahudi, ya orang Nasrani ini nggak ada dalilnya dalam beragama. Sebaliknya orang Nasrani pun mengatakan demikian. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna mitsla qawlihim. Begitu pula telah berkata orang yang tidak mengetahui perkataan semisal mereka. Ya, seperti dari orang-orang musyrik Arab, mereka pun mengatakan orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam ini tidak punya landasan dalam beragama. Masing-masing mereka mengklaim sesuai dengan ya hawa nafsu mereka. Makanya Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Maka Allah memutuskan di antara mereka pada hari kiamat, pada apa yang mereka perselisihkan. Ya, bagi seorang Muslim kita meyakini bahwasanya agama yang Allah ridhai, agama yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah Islam. Mana dalilnya, mana dasarnya, mana landasannya? Landasannya adalah bertebaran dalam Al-Quran, ya. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Ini yang wajib kita yakini. Kalau ada orang yang tidak mau memeluk agama Islam, maka mereka itu kekal di dalam neraka. Ini yang merupakan akidah kita sebagai seorang Muslim. Ya. Karena hati-hati ya terkait masalah akidah ini. Ada orang Islam yang ya menurut dia adalah orang yang toleran, sehingga dia tidak mau mengkafirkan orang yang kafir. Padahal sepakat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tidak mengkafirkan orang kafir itu merupakan bentuk kekufuran. Ya. Tidak mengkafirkan orang kafir itu merupakan bentuk kekufuran. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengkafirkan kekufuran mereka, seakan kita menyetujui kekufuran yang mereka lakukan. Memang betul dalam masalah muamalah, kita harus toleransi, tasamuh. Toleransi dengan mereka. Tapi kalau dalam masalah akidah, maka tidak ada kompromi. Tegas. Kita katakan hanya Islam yang akan masuk surga. Selain Islam, semuanya masuk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ini merupakan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, terlanjutkan. Ya, silakan Bu Dahiris. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman man'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang melarang di masjid-masjid Allah untuk mengingat namanya dan berusaha untuk menghancurkannya. Mereka itulah yang tidak ada pada mereka untuk tidak layak bagi mereka untuk memasukinya kecuali bagi orang-orang yang takut. Bagi mereka kehinaan di dunia dan bagi mereka siksa yang besar di akhirat. Ini jawabnya. Wau hafu atfin man man isim mausul bagi mubtada, Ustaz ya. Iya, ini isim syarat bukan isim mausul. Isim syarat sebagai mubtada. Azlamu fi'lun madin. Man sebagai fa'ilnya. Mimman ini apa ya Ustaz ya? Mimman jar majrur. Oh, mimman jar majrur aja. Mimman jar majrur. Mana'a fi'lun madi. Masajida maf'ulun bihi. Allahi mudafun ilaihi. An harfu nasbin. An harfu nasbin. Yuzkaro. Fi'lun mudari majrur. Fiha jar majrur. Ismu fa'il Ustaz ya? Naibul fa'il dong kan dari Yuzkaro tadi. Naibul fa'il dari Yuzkaro. Al-ha'u mudafun ilaihi. Wasa'a fi'lun madin. Fi khorobi jar majrur. Al-ha'u al-ha mudafun ilaihi. Ulaika isim isyarah sebagai apa ya Ustaz? Mutada. Gimana? Ulaikanya isim isyarah sebagai mutada. Mungkin mutada. Ulaika isim isyarah sebagai mutada. Ma harfu nafin karena fi'lun madinakis lahum jar majrur sebagai isim kana. Enggak boleh, enggak ada isim atau mubtada itu jar majrur ya. Jar majrur itu hanya bisa untuk khobar. Jadi lahumnya khobarnya. Jar majrur sebagai khobarnya. An harfu nasbin ya dahulu fi'lun mudhari ini sebagai khabar ya Ustaz ya. Mansubun bi'an. Ini yang sebagai khabarnya kana. Nah, nanti yang jadi khabarnya kalau masdariyahnya. Oh, belum ketemu ya. Itu pernah dengar enggak? Masdariyah jadi menempati kedudukan. Contohnya gini, Bu. Di ayat tentang puasa kan wa'an tasumu khairul lakum ya kan? Ya. Pernah dengar ayat itu kan? Wa atasumu khairul lakum, artinya adalah dan engkau berpuasa itu lebih baik bagimu. Itu kira-kira khairun jadi apa? Khobar. Mutadanya mana? Mutasirun. Mutadanya mana? Tasirunnya sebagai mutadanya ya. Terus khobarnya mana? Kan kalimat atasumu sebutannya dengan khairun, berarti khairun adalah khobarnya. Nah, mubtadanya mana? Mubtadanya adalah antasumu. Kenapa bisa? Karena asalnya, kan namanya antu harfu masdariyin wa nasbin. Ya. Harfu masdariyin itu maksudnya mengubah makna fi'il menjadi makna isim. Jadi, wa antasumu khairul lakum, maknanya adalah saumukum khairul lakum. kayak gitu. Nah ini sama. Jadi ulaika maka lahum ayadkhuluha illa khaifin. Ini ayadkhuluha. Ini ya maknanya maka lahum dukhuluha. Kayak gitu. Makanya kita katakan nanti masdariyah dari ayadkhuluha sebagai isimnya kana. Ya. Tapi ini tambahan wawasan aja ya. Wabannya sudah jelas. Illa harfu istisna, qaifina mustasna. Mustasna mansub ya. Mustasna mansub. Lahum jar majrur fid dunya jar fid dunya jar majrur izyum izyum tada Ustaz ya. Lahum itu kan jar majurnya khobar muqaddam. Ini sebagai khobar muqaddam. Nah, izyun muqaddam muakhar. Izyun muqaddam muakhar. Wa harfu atfin lahum sama dengan tadi Ustaz ya. Jar majur sebagai khobar. Khobar muqaddam. Nah. Khobar muqaddam. Fil akhirati jar majrur. Azabun mubtada azim naat. Naam. Ayo baca. Tafsirnya. La akhwaza aslamu minal ladzina mana'u zikrullahi fil masajidi min iqami sholati watil qur'ani wa nahwa zalika wajaddu fi tahribiha bil hadmi au iklaki au bi man al mu'minina minha ulaika masa au bi man'il au bi man'il ada itu biman ilmu minina minha ulaika zalimuna makana yang bagi lahum ayadhulul masajida illa ala khawfin wawajala minal aku bati wawajalin ala khawfin wawajalin minal aku bati wawajalin minal aku bati lahum minal aku bati minal ukubati lahum bidzalika dzullum wa fadihati fid dunya walau lahum bidzalika sagharun wa fadihatun kan ya mubtada akhar wa fadihatun fid dunya walahum wa fadihatun fid dunya walahum fil akhirati azabun syadidun. Tidaklah seseorang pun lebih zalim dari orang-orang yang melarang orang-orang yang berzikir di masjid-masjid mengingat Allah di masjid-masjid yang mendirikan sholat yang tilawah Al-Qur'an dan seterusnya yang demikian. Wajaddu telah terjadi perusakan. Wajaddu itu mereka berupaya ya, berupaya. Mereka berupaya dalam perusakan dan meruntuhkan Ustaz. Dan merusakkan dan meruntuhkannya. Ya, mereka berusaha untuk merobohkan masjid dengan penghancuran. Merobohkannya. Oh, itu masjid Ustaz ya. Mereka berusaha merobohkan masjid dengan penghancurannya. Atau penutupannya. Atau pelarangan orang mukmin di dalamnya. Ulaika, demikianlah mereka orang yang zalim. Tidaklah seharusnya bagi mereka tidak layak bagi mereka memasuki masjid-masjid kecuali atas mereka yang yang takut dan dan ngeri atas hukuman Allah. Nah, bagi mereka yang demikian itu zulum apa ya Ustaz? Zulum mana sama zulum? Lahu bizalika zulum. Kok diannya sogorun ya? Hah? Diannya sogorun bukan zulum. Oh, di sini zulum ya? Ibu bacanya di mana, Bu? Di sini sudah ada iniannya, sudah ada harokatnya. Lahum bizalika zulun wa fadihatun. Kalau zulun itu kehinaan. Sama kayak sogor. Tapi Ibu bacanya pakai apa, Bu? Apanya, Ustaz? Ini saya kan yang dibagikan Ustaz dulu saya print. Oh, bukan yang terakhir. Kan kalau yang taruh di layar tidak lagi. Sogorun, apalah. Fahum biza lika zulun wa fadihatun fid dunya. Zulun itu kehinaan. Kehinaan dan wa fadihatun apa tadi, Ustaz? Fadihah itu kebedihan. Keburukan. Keburukan di dunia dan bagi mereka di akhirat azab yang sedih. Oh, ini berbeda-beda juga ya Ustaz ini ya? Setiap penerbangan. Ya, karena memang ada cetakan terbarunya. Oh, ini kalau salah cetakan lama itu yang warnanya merah ya? Kalau yang warna hijau ini udah baru. Misalnya udah baru. Satu print satu Quran. Wajazakillah khair. Wajazakillah ya Ustaz. Taib a'udhu billahi minasyaitan rajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَاسْعَى فِي خَرَابِهَا. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang berusaha mencegah masjid Allah subhanahu wa ta'ala untuk disebutkan di dalam masjid tersebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, وَاسْعَى فِي خَرَابِهَا, dan ia berupaya untuk merobohkan masjid tersebut. Di antara orang-orang itu, ya, bahkan kita temukan zaman sekarang ada orang Islam tapi menyegel masjid, yang menutup masjid. Karena dalam tafsir sini dikatakan ini maksud dengan wasa'a fi kharabiha, ya, berusaha untuk merobohkannya, baik dengan menghancurkannya maupun menutupnya atau mencegah orang Islam masuk ke dalamnya. Dan ini qadarullah masya Allah, ya, kita sedih sekali bahwa ternyata ada juga orang Islam yang ya menutup masjid yang dimiliki oleh ya Muslim yang akidahnya insya Allah sama. Beda halnya kalau memang misalnya itu dimiliki oleh sekte yang sesat dan jelas kesesatannya, sebagaimana ya Ahmadiyah, ya, sekte Ahmadiyah yang mereka itu yang memiliki Nabi selain Nabi Muhammad, ya. Maka ini jelas boleh, tapi kalau sesama ya Ahlussunnah wal Jamaah meskipun mungkin berbeda dalam masalah fikih dan sebagian masalah akidah, maka harusnya kita berlapang dada, ya, menghadapi perbedaan pendapat semacam ini. Karena menutup masjid, mencegah kaum muslimin dari masuk ke dalam masjid, ini merupakan salah satu bentuk kezaliman, ya. Salah satu bentuk kezaliman. Ya, memang betul sekali bahwa ayat ini khitab utamanya adalah orang-orang kafir, ya, orang kafir dan orang musyrik. Orang kafir dari kalangan ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, begitu juga orang musyrik yang mana tentu mereka ya berusaha untuk menghancurkan masjid, ya, mereka berusaha agar ya orang Islam tidak memasuki masjid. Ya, meskipun ya sikap semacam ini, sifat semacam ini kita dapati pula di zaman sekarang. Ya, banyak ya kita lihat orang-orang yang Muslim kemudian melihat kelompok lain berbeda pendapat dengannya, maka mereka tidak mengizinkan ada ibadah di situ. Maka ini kesalahan, karena yang sering saya tekankan bahwasanya kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, seperti kisah Yahudi yang masya Allah, ya, kita dari awal surah Al-Baqarah sampai sekarang kita nggak selesai bahas kisah tentang orang Yahudi. Tentu yang kita harapkan dari membaca tafsir semacam ini adalah agar kita mengambil ibrah, agar ketika Allah menjelaskan bahwasanya sikap Yahudi seperti ini, maka jangan ikuti sikap yang semacam itu. Termasuk yang sedang kita bahas sekarang. Ya, bahwa di antara bentuk kezaliman yang sangat besar yang dilakukan oleh orang Yahudi adalah mereka mencegah, ya, agar tidak ada orang yang menyebutkan nama Allah dalam masjid-masjidnya. Dan bahkan mereka berusaha untuk menghancurkan masjid tersebut. Ini merupakan bentuk kezaliman yang dilakukan oleh orang kafir dari kalangan Alkitab, Yahudi, Nasrani, begitu pula orang musyrik Arab. Ulaika ma kana lahum ayyal khuluha illa khaifin. Mereka itu adalah orang yang tidak layak memasukinya, yaitu tidak layak memasuki masjid kecuali orang yang takut, ya. Kecuali orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adabun 'adzim. Bagi mereka di dunia itu mendapat kehinaan, walahum fil akhirati adabun adzim, dan di dalam akhirat mendapatkan azab yang pedih. Jadi bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrik yang mereka itu ya sangat benci kepada Islam, tidak suka Islam berkembang, bahkan cenderung memerangi Islam, yang menghancurkan masjid-masjid, maka bagi mereka mendapatkan kehinaan di dunia, dan sudah pasti mereka akan mendapatkan azab yang pedih, ya, azab yang dahsyat di akhirat. Maka kita wajib menjauhi sifat-sifat semacam ini, ya. Dari kemarin kita sudah belajar bahwasanya orang Yahudi ini terkenal suka membangkang, menyelesaikan janji dan seterusnya, maka kita wajib menjauhi sifat-sifat semacam ini. Nah, kita lanjutkan. Umi Ida, ya. Nah, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil masyriqul wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhuh innallaha wasi'un 'alim. Dan milik Allah timur dan barat, maka kemana saja kalian menghadap, maka di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Al-wawu harfu istinaf lillahi jar majrur sebagai khobar muqaddam, al-masyriku sebagai mubtada muakhir, al-wawu harfu atfin, al-maghribu sebagai maktuf kepada masyriku, alfa'u harfu atfin, ainama ini isim syarat, wa harfu jasmin, maksudnya apa ainama, iya, atau dorof zaman, dorof, ya, dorof. Dorof. Tapi dia juga harfu jasm, ya Ustaz, ya, tergantung ininya dipakai enggak, karena huruf jasm itu kan tergantung niatnya, Bu. Kalau enggak diniatkan, oh, iya. dan iya. Konteks kalimatnya bukan kalimat jawab syarat, ya berarti enggak kepake amal jazm. Ya, tapi di sini tuwallunya hasbun nun, ya Ustaz, ya. Majazm. Nah, kalau sini memang benar dia dipakai karena dia menjazmkan fi'il syarat. Fi'il, iya. Nah. Ya. Tuwallu fi'il mudhari, fa'ilnya al-wawu, fi'il mudhari majazum, ya Ustaz, ya, majazum sebagai isim syarat, alfa'u sebagai harfu atfin, sama fi'il madi, wajahu sebagai fa'ilnya, awahi latfu jalala sebagai mudofun ilaih. Inna harfu taukid wa nasbin, awaha latfu jalala sebagai isim inna, wa si'un sebagai khobar inna, alimun sebagai khobar khobar kedua ya Ustaz ya, khobar. Nah. Khobar tsani. Buka ya khobar yang kedua ya, baik. Ayo dibaca tafsirnya. Ya. Walillahi jihata suruqis samsi. Walillahi jihatuha. Jihatuha. Oh, jihatuha ya Ustaz ya? Iya. Walillahi. Emang Ibu tadi bacanya apa? Jihata. Jihata. Kan dia mubtada mahor, Bu. Ingat, kalau ada format jar majrur habis itu ada isim, maka biasanya dia marfu, karena dia mubtada mahor. Bismillah, maaf, berarti banyak. Jihatuha ya Ustaz ya? Jihatuha. Jihat itu kan arah. Iya. Walillahi jihadha suruh. Jihatuha, Bu. Jihatuha. Jihatuha. Ah ya Tuhan, ya Afan, Afan ini ya apa musanna ya Ustaz. Ada marfu jihatuha. Iya. Walillahi Afan, ini enggak lihat ada, ini pikir ada haknya. Jihata. Iya, enggak ada Ustaz, makanya bingung saya. Jihata ya Ustaz ya. Walillahi jihata gitu. Ya. Karena dia ya, panjang ya Ustaz ya, karena musanna ya. Jihatani. Iya. Karena dia menjadi modok, ini dibuang Afan. Dibuang ya. Iya. Walillahi jihata suraqis samsi wa urubiha wa uru wa urubiha samsi wa gurubiha. Oh ya, ya urus samsi. Walillahi jihata uruqis samsi wa suraqis samsi. Suru afanusat. Ya afanusat. Suraqis samsi wa gurubiha wa ma bainahuma. Wa huwa malikul am aradi kulliha fa ayya jihatin tawajjahtum ilaiha fis solati bi amrillahi lakum fa innakum mubtaghuna wajhahu lam tahruju an mulkihi wa ta'atihi Inna waha wasi'ur rahmati bi ibadihi alimun bi af'alihim la yughayyibu anhu la yaghibu la yaghibu Ustaz ya la yaghibu anhu min hasayun dan milik Allah dan Allah yang memiliki dua arah yaitu terbitnya matahari dan terbenamnya dan apa yang ada di antaranya dan Allah Maha memiliki Allah adalah pemilik bumi seluruhnya dan ke arah mana saja kalian menghadap dalam sholat ya kepadanya kepada Allah dalam sholat dari apa yang diperintahkan Allah bagi kalian maka sesungguhnya kalian mencari wajah Allah ya Ustaz ya mencari wajah Allah dan tidaklah kalian keluar kepada kerajaan Allah dan kepada ketaatan kepadanya sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya dan kepada hamba-hambanya dan Allah maha mengetahui sesuatu terhadap apa yang kalian kerjakan dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi Ustaz ya yang tersembunyi darinya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Bahkan bumi dan langit, kemudian apa yang ada dalam keduanya, semuanya ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Maka kemana saja engkau hadapkan wajahmu, niscaya engkau akan mendapati wajah Allah di sana. Artinya ayat ini sebetulnya berkaitan dengan pemindahan kiblat ya. Karena kita tahu bahwasanya dahulu ya Rasulullah bersama para sahabatnya di awal perintah salat itu kiblatnya adalah ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Lalu Rasulullah sangat ingin agar kiblatnya itu dipindahkan ya ke arah Ka'bah di Masjidil Haram. Maka Allah pun mengabulkan keinginan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kejadian pemindahan kiblat ini ternyata dijadikan bahan ejekan oleh orang Yahudi. Kata mereka orang Islam ini enggak konsisten ya, pelin-pelan, kadang ngomong A, kadang ngomong B. Ya, berubah-ubah. Awalnya mereka sholat ke arah Baitul Maqdis, sekarang dipindahin ke Ka'bah. Makanya kemarin kita membaca ayat ya, mana sakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mislihha. Ini pun sebagai jawaban bagi orang Yahudi tersebut yang mengatakan bahwasanya ajaran Islam ini suka berubah-ubah. Makanya kata Allah, tidaklah Allah menghapus ya suatu ayat kecuali Allah akan ganti dengan yang lebih baik atau yang semisal dengan ayat tersebut. Dan hikmah dari perubahan syariat semacam pemindahan kiblat ini itu ada hikmahnya ya. Setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada hikmah, dan sebagai seorang muslim kita wajib meyakini bahwa apapun yang telah Allah tetapkan maka itu adalah yang terbaik bagi manusia karena Allah yang Maha tahu. Sedangkan kita seringkali menyikapi suatu takdir, suatu kejadian berdasarkan hawa nafsu kita, berdasarkan kebodohan kita, kejahilan kita, karena kita tidak tahu hakikat ya di dalamnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas semuanya. Sehingga ya ketika turun ayat pemindahan kiblat ya, dan kita tahu bahwasanya turunnya perintah ini di tengah-tengah Rasulullah salat ya, kalau yang umur itu biasanya ketika syiritu diajak tuh ya ke masjid kiblatain. Jadi ketika Rasulullah sedang salat zuhur itu ya, itu ayatnya turun. Ya ketika Rasulullah ya sampai ayat tersebut, seketika itu juga Rasulullah yang salat ya awalnya menghadap Masjidil Aqsa, langsung Nabi muter ya, para sahabat pun mengikutinya mengubah arah ke arah Ka'bah di Masjidil Haram. Ini merupakan bentuk ketaatan ya kaum muslimin ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ta'na. Begitu ayatnya turun langsung dilaksanakan ketika itu juga. Inilah yang membedakan antara orang yang muslim, orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya dan seikhlasnya dibandingkan dengan orang kafir. Orang kafir itu seringkali menggunakan logika mereka dalam memahami perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beriman, orang yang berislam menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, maka kita yakin bahasanya apapun yang Allah tetapkan untuk kita, itulah yang terbaik yang akan kita lakukan. Nah, Inna Allaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha luas, ya rahmat dan ampunannya. Begitu pula maha mengetahui apa yang hambanya lakukan. Dan salah satu bentuk keajaiban Al-Quran itu adalah ketika berbicara tentang suatu ayat, maka ditutup dengan sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan ayat tersebut. Ini kan kita lagi bicara tentang bahwasanya Allah itulah yang memiliki arah timur dan barat. Artinya enggak masalah mau kita ngadep arah timur, mau kita ngadep arah barat ketika sholat. Kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala tidak masalah karena rahmat Allah itu luas meliputi arah timur maupun arah barat, ya. Ini jadi salah satu bentuk keajaiban Al-Qur'an ini seperti itu. Ketika ada yang bicara tentang hukum biasanya nanti akan diakhiri dengan sifat Allah Al-Hakim. Ketika bicara tentang orang Yahudi, orang kafir yang berbuat semena-mena, maka ya biasanya diakhiri dengan sifat Allah yang maha melihat perbuatan mereka, sifat Allah yang maha menghukum perbuatan mereka dan seterusnya. Ya. Nah, baik kita lanjutkan. Baik, itu juga insyaallah. Ya, silakan Pak Edi. Apa Ustaz? Ayat berapa akhirnya, ya? Akhirnya ayat aneh ada temennya juga nih. Asat. Ini bibi semua soalnya Pak Edi. Ayat nomor berapa Ustaz? Sekarang 116. 116 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ta'adawwahu walada subhanah ballahu ma fis samawati wal ard kullul lahu qanitun. Dan mereka berkata, Allah telah mengambil anak, maha suci dia, bahkan dia adalah pemilik apa yang ada di langit dan ada di bumi. Semuanya taat kepadanya. Wa huruf istifham, istifnas ya. Nah ya. Qalu fi'il madhi domirnya fa'ilnya. Ittakhadha fi'il madhi Allahu sebagai fa'il, waladan adalah maf'ul bi, subhanahu subhanahu fi'il subhana itu maf'ul mutlak. Oh, subhana itu maf'ul mutlak. Bal bal itu harfu apa sih? Bal itu harfu idrob dia, al-idrob. Idrob ya, idrob. Bal harfu idrob lahu jar majrur ma. Lahu jar majrur sebagai khobar muqaddam. Oh. Lahu jar majrur sebagai khobar muqaddam ma sebagai mubtada'nya. Fil fis samawati adalah jar majrur wa huruf atfin al ardi ma'tufnya. Kullu lahu qanitun, kullu adalah mubtada lahu jar majrur sebagai khobarnya. Qanitun adalah fi'il fa'il ya, sebagai kulullahu qanitun sebagai fa'il itu saja. Yang mana yang fa'il? Qanitun. Qanitun itu khobar dong kan, kulun qanitun lahu itu. Ini kulun mubtada. Qanitun sebagai khobarnya. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. 116 ya. Wa qalal yahud wa qalatil yahudu wan nasara wal musyrikuna ittakhadallahu linafsihi waladan. Walada. Walada. Tanazzai. Tanazzahullahu subhanahu an hadzal qaulil batila an dal qaulil batili bal kullu ma fis samawati wal ardi mulkuhu mulkuhu wa abiduhu wa abduhu atau afan milkuhum, bukan mulku tapi milkuhu abiduhu. Milkuhu wa abiduhu wa hum jami'an khadi'una lahu musakhkharuna tahta tadbirihi. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang miskin telah berkata, Allah telah mengambil anak untuk dirinya. Maha suci dia. Tanah Zahau itu apa katanya? Ya, Mak. Allah maha suci. Gitu aja. Oh. Allah maha suci dari perkataan batil seperti ini. Bahkan semua yang ada di langit dan di bumi adalah miliknya. Dan hambanya. dan mereka semua khadu'una tunduk padanya, tunduk musakharuna berkeliling ya. Musakhar itu artinya apa namanya, diatur ya, diatur di bawah kekuasaannya. Baik ya, baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum salam. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Dan mereka berkata, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadallahu walada. Allah mengambil anak untuk dirinya. Jadi Allah punya anak. Ini kata orang Yahudi, orang Nasrani, begitu pula orang-orang musyrik. Ballahu ma fis samawati wal ard. Bahkan kepemilikan Allah lah apa yang ada di langit maupun di bumi. Kullahu qanitun. Semuanya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekiranya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya merupakan milik Allah Subhanahu wa taala, merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mereka semua itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu untuk apa Allah butuh kepada anak? Ya. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Maha berdiri sendiri. Allah sama sekali tidak butuh kepada makhluknya. Bahkan kitalah para makhluknya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, apa yang diyakini oleh orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah, kemudian orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah, ini merupakan ya tuduhan, pengakuan, klaim yang sangat batil ya, yang sangat batil. Karena Allah lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tak ada sesuatu apapun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berdiri sendiri, Allah Maha berbeda dengan para makhluknya. Ya, Allah tidak butuh pada makhluknya. Inilah keyakinan yang wajib kita yakini sebagai muslim yang memiliki keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita wajib meyakini bahwasannya Allah Maha memiliki segalanya. Ya Allah yang memiliki bumi, Allah yang memiliki langit, Allah yang memiliki apa yang ada di antara langit dan bumi. Maka kalau Allah punya semuanya, untuk apa Allah butuh kepada seorang anak? Sehingga dalam Islam tidak ada istilah ya anak Allah. Ya, melainkan semua makhluknya adalah, semua kita manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Adapun para nabi seperti Nabi Isa alaihissalam, maka kita katakan bahwa Nabi Isa adalah ya seorang hamba dan utusannya, hamba dan rasulnya. Makanya ya, di antara khutbah hajat yang sering diucapkan oleh para khatib, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba-Nya dan utusannya. Ya, betapapun yang istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hati kaum muslimin, kita tidak akan sampai tega mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini adalah anaknya Allah. Tidak mungkin ya, ini merupakan keyakinan yang batil. Subhanallah, ya Maha Suci Allah dari hal-hal yang semacam ini. Ya. Makna subhanallah adalah kita menafikan, kita membersihkan nama Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk ya kebatilan, dari segala sifat kekurangan. Ini makna dari subhanah, atau yang sering kita ucapkan adalah subhanallah, yaitu kita menepikan ya seluruh sifat yang menunjukkan kekurangan ya dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti punya anak. Punya anak ini menunjukkan kekurangan. Karena adanya anak menunjukkan bahwa Allah butuh kepada makhluknya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha diri sendiri, sama sekali tidak butuh kepada makhluknya. Ya, demikian untuk materinya, insyaallah sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ibu Siwi tadi nanya apakah ayat 14 bukan ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani? Iya, ayat ini memang ditujukan untuk Yahudi dan Nasrani. Tapi ya memang setiap kali kita membaca kisah mereka, yang harusnya kita lakukan adalah menjadikan kisah mereka sebagai ibrah, sebagai pelajaran, agar itu tidak terjadi kepada kita. Ibu Dahilis bertanya, kenapa mereka tidak mau melaksanakan atau menerima lakum din, hukum mulia din? Kenapa melarang muslim ke masjid? Ya, memang yang harus kita yakini bahwasanya orang Yahudi ini dan orang Nasrani ini sampai kapanpun tidak akan ridha dengan agama kita sampai kita mengikuti agama mereka. Ini sudah sunnatullah. Insyaallah nih, ya sedikit lagi ya, beberapa ayat lagi kita akan sampai pada ayat itu ya. Walan tarda 'anka al-yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang Yahudi begitu pula orang Nasrani tidak akan ridha kepada kalian, tidak akan tenang hidupnya sampai kalian mengikuti agama mereka. Ini adalah misi mereka. Makanya kalau kita saksikan di Indonesia ini misalnya banyak misionaris ya, yang mereka berusaha memurtadkan kaum muslimin, ya karena ini merupakan sunnatullah ya. Ini merupakan sunnatullah bahwasanya orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak akan ridho dengan agama kita. Bahkan mereka berupaya bagaimana agar kita murtad ya, lalu mengikuti agama mereka. Padahal agama mereka dibangun di atas kesesatan ya. Dibangun di atas kesesatan. Artinya kita meyakini bahwasanya Yahudi dan Nasrani zaman sekarang itu tidaklah sama dengan Yahudi di zaman Nabi Musa atau Nasrani di zaman Nabi Isa alaihissalam. Sudah banyak sekali ayat-ayat yang mereka ubah. Ya, ayat-ayat yang mereka hapus demi memuaskan hawa nafsu mereka. Ini keyakinan kita sebagai seorang muslim. Demikian, semoga apa yang kita baca bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita jadikan hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.